Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bagian berikutnya. Pada yardahu lakum, dilihat di surah Az-Zumar ayat 7. Ini telah berlalu bahwa yardahu lakum aslinya adalah yardahu lakum. Apa aslinya? Yardahu lakum. Berarti sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik. Maka disitulah dibaca dengan pendek. Karena aslinya adalah sukun, setelah dhamir adalah mutaharrik. Yardahu lakum. Namun kalau di sana ada khilaf, jadi qiraah yang lainnya seperti Ibnu Katsir, Kisai dan lain-lainnya tetap dibaca panjang karena melihat dari sisi penulisannya. Karena penulisannya sebelumnya mutaharrik, setelahnya mutaharrik, maka tetap dibaca dengan panjang. Namun kalau qiraah Nafi, Asim, Hamzah, Ya'qub, kita ulang, Asim, Nafi, Hamzah, wa Ya'qub, maka dibaca dengan pendek. Tapi kita baca bersama-sama pada surah Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sama-sama. Wa in tashkuru yardahu lakum. Hunya pendek, diulang. Nah, kita lewat tadi Al-Qirahim bin Katsir, Al-Qirahim bin Zakwan, Al-Kisai, Ibn Wardan. Ini dibaca dengan panjang. Dan kita mengetahui qiraah Ibnu Katsir kalau sebelumnya sukun setelah mutaharrik tetap dibaca dengan panjang. Coba kita baca qiraah Ibnu Katsir. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sama-sama. Hunya panjang Ibnu Katsir. Yardahu lakum. Ulang. Yardahu lakum. Nah. Masuk berikutnya pada poin ke-9 di surah An-Naml. Dilihat di surah An-Naml. Ini adalah sebuah mushafnya. Taib. Pada ayat 36 Surah An-Naml ayat 36 halaman 380. Kalau mengetahui di sini cara berhenti boleh menetapkan ya atau menghilangkannya. Di sana ada qiraah-qiraah yang lainnya itu menghilangkan ya total. Nah, ini banyak khilaf di situ. Atanillah atan begitu. Kalau hilang ya-nya. Ah, di sini qiraah Nafi wa Abi Amr wa qiraah Hafs wa Abu Ja'far dan lainnya menetapkan ya. Tapi kita baca ketika wasal. Fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Sama-sama. Kita ulang kembali. Fama ataniyallahu khairum mimma ataakum. Coba diulang kembali. Ketika berhenti ada dua bacaan, fama atani, sama-sama. Atau fama atan, ulang. Ya, sekali lagi kalau terus ya-nya dibaca. Fama atani Allah. Ulang. Berhenti. Fama atani. Ulang. Atau fama atan. Bagaimana berhenti Hasan baca? Ketika berhenti bacanya bagaimana? Yang kedua. Ketika wasol, hendak Ilyas. Nah, jadi menetapkan ya. Nah, adhani Allah. Ada dua bacaan di situ. Nah. Adapun qiraah lainnya kita sebutkan tadi, jadi hilang ya-nya. Kita berikan contoh qiraah yang lain ini. Fama atanillah. Ulang. Nah, itu ketika wasl. Ketika waqaf hanya satu karena ya-nya hilang. Fama atan. Ulang. Jadi yang baca dengan menghilangkan ya seperti qiraah Ibnu Katsir, nah, qiraah Ya'qub dan lain-lainnya. Kita masuk pada surah Insan atau Ad-Dahr. Ini sudah berkali-kali sebenarnya. Namun tidak mengapa diulang. Pada qawarir qawarir. Ini sudah kita ketahui bersama. Menghilangkan alif ketika dibaca wasl atau terus. Dan menetapkan alif ketika berhenti. Pada kalimat yang pertama. Jadi untuk qawariro yang pertama. Menetapkan alif ketika wasl. Kemudian berhenti. Nah, menghilangkan alif ketika dibaca wasl. Nah, menghilangkan alif. Ketika waqaf. Bagaimana menetapkan alif? Adapun untuk qawarir kedua itu hilang total. Ketika waqaf ataupun wasal sama saja. Alifnya hilang. Tapi kita lihat pada halaman 579 kita baca bersama-sama di pada ayat ke-15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Nah, kita ulang. Kanat qawarira. Ini kalau berhenti, kita ulang kembali. Nah, jadi keliruan jadi. Kita ulang kembali. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Coba sama-sama. Oh, كانت قوارير قوارير. سما Nah, jadi untuk yang kedua bagaimana? Hilang alifnya. Kalau dibaca langsung dua-duanya, ya hilang dua-duanya juga. Kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Sama-sama. Di sini ada khilaf para ulama qurra. Nafi' sendiri dibaca dengan tanwin. Nah, Syu'bah, Kisai, Ja'far, Abu Ja'far. Jadi qawarira. Nah, kalau terus qawarirang qawariram min fiddah, nah begitu. Sementara yang lainnya tadi kita sebutkan. Nah, sekarang kita ulang kembali bacaan yang pertama. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. نعم سما Yang kedua, bacaan kedua. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir qawarir. Ulang. Bacaan ketiga. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, sama-sama. Hasan, bacaan pertama. Fahar, bacaan kedua. Yang ketiga, Muhammad Taufik, satu nafas. Ada tiga bacaan di sini, enam. Tiga bacaan. Wa Baik, sekarang kita berikan contoh bacaan yang lain. Sebutkan tadi seperti Nafi, Syu'bah, Kisai. Kita menetapkan nam alif. Adanya tanwin di situ. Contoh apa enggak contoh? Sudah? Malah bingung nanti. Kita langsung kita berikan contoh aja. Kanat qawariran qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Sama-sama. كانت قواريرا كانت قواريرا قواريرا sama-sama nah begitu kalau menetapkan tanwin berarti alifnya dibaca ketika berhenti dibaca dengan mat apa namanya? Mat iwad anit tanwin. Masuk berikutnya di surah Al-Kahfi. Pada lakinna satu tempat, kemudian ana di semua tempat. Kalimat ana itu di semua tempat. Kita lihat di surah Al-Kahfi ayat 38. Halaman 298. Asli kalimatnya adalah lakinna lakin ana huwa. Nah, secara taukid berarti lakin ana huwa Allahu Rabbi. Kalau berhenti ma'ruf dibaca dengan alif, tapi kalau terus hilang alifnya. Hanya dengan Ibnu Amir wa Abu Ja'far wa Ruwais bi tsabatil alif waslan wal baqun bi hafiha waslan wa ijma'u ala tsabati waqfan ittiba'an lil rasm. Jadi ini Ibnu Amir wa Abu Ja'far wa Ruwais itu dibaca dengan alif baik itu wasl ataupun waqaf dibaca panjang lakinna sementara yang lainnya jumhur itu membaca dengan menghilangkan alif ketika wasal dan menetapkan alif ketika waqaf. Jadi kita baca dengan waqaf dulu. Lakinna sama-sama. Lakinna. Taib, ada alif. Ketika wasal hilang alifnya. Lakinna huwallahu rabb bi wala usyriku bi rabbi ahada sama-sama ini ada qiraah bi rabbi ahada seperti Nafi bi rabbiya ahada. Tapi kita ulang kembali. Lakinna ulang. Lakinna. Kita kan wasal. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lihat pada ayat 34 situ. Sampingnya paling bawah. Kalimat ana Walaupun nanti ada khilaf para ulama qurra seperti Nafi Abu Ja'far ketika setelahnya alif atau hamzah itu dibaca panjang. Tapi untuk jumhur ketika wasal pendek. Nah. Ketika waqaf panjang. Wa huwa yuhawiruhu ana. Sama-sama. Kita ulang. Wa huwa yuhawiruhu ana. Wa huwa yuhawiruhu ana. Baik. Ketika terus pendek. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ulang. Nah, jadi ananya pendek. Ya, contoh qiraah waras. Qiraah waras agak panjang. Wa kana lahu samarun. Kita ulang kembali. Sumurun. Wa kana lahu sumurun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nam, sumurun sama-sama. Dilihat di surah Al-Kahfi ya terakhir halaman 304 sama dengan tadi. Kalau ini karena setelahnya itu ba, maka sepakat, tidak ada khilaf situ. Ya harus kalau setelahnya hamzah ataupun alif, itu baru ada khilaf. Ketika berhenti ada alifnya. Kul in nama ana. Sama-sama. Naam, kul innama ana. Ulang. Ketika wasol pendek. Kul innama ana basyarum mithlukum. Sama-sama. Lihat surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun halaman 603. Sudah surah Al-Kafirun. Wala ana. Sama-sama. Wala ana. Sekali lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Jadi untuk kalimat ana berlaku di semua tempat. Nah, ini banyak sekali kata-kata ana dalam Al-Quran. Kita ambil tadi tiga contoh. Tapi berikutnya masih dari surah Al-Insan. Hampir sama dengan tadi di surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr atau hal atau Al-Insan. Pada ayat yang keempat halaman 578. Sebagaimana khilaf sebelumnya, sebagian membaca dengan tanwin seperti Nafi', Hisham, Su'bah, Kisai, Abu Ja'far, dibaca dengan tanwin. Sementara yang lainnya dibaca dengan tidak tanwin. Ketika tidak tanwin tentunya pendek situ. Nah, ini ada khilaf yang cukup rumit di sini. Kita baca sama-sama. Ketika wasal dibaca pendek. Salah sila wa ulala. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlala wa sa'ira. Nah, dibaca pendek sama-sama. Ketika berhenti ada dua bacaan. Lil kafirina salasila. Sama-sama. Lil kafirina salasila. Atau lil kafirina salasil. Lil kafirina salasil. Sementara yang lainnya baca dengan tanwin untuk melihat salasilan wa aglalan wasairan, yang pas ya, tanwin. Sehingga dibaca, kalau berhenti hanya satu bacaan, itu salah sila, itu qiraah yang lainnya tadi. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa awlalan wasaira. Baca tanwin sama-sama. Kiraah siapa tadi? Kiraah Nafi', wa Hisham, wa Syu'bah, Al-Kisai, wa Abu Ja'far. Kalau berhenti sama dengan tadi, salasila, hanya itu aja. Tapi ini beberapa bacaan asing, waktunya mepet sekali. Ya hanya di merojah, jangan sampai ditanya, tidak bisa. Nanti pas liburan usahakan bisa ngajar. Dan kalian sudah lama di sini bisa ngajar mungkin dalam tempo 15 hari selesai. Nah, buku kecil ya enggak. Bahkan daurah sehari saja bisa selesai ini. Ini izin Allah SWT sehari. Kemudian dihafalkan poin-poin terpenting. Seperti hukum nun sukun, tanwin, mim sukun, ini paling penting mat. Nah, ini harus tahu semuanya. Hukum ra, wa hakala. Tabillahu nasihat.